Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبيك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين wasallim tasliman mazida amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, pada pertemuan sebelumnya kita telah menjelaskan tentang adab-adab as-sha'im, adab-adab orang yang berpuasa. Di sana ada adab-adab yang wajib dan ada adab-adab yang sunnah. Di antara hal yang penting untuk diperhatikan juga, bahkan ini termasuk yang terpenting dalam pembahasan siam puasa, seorang menjauhkan dari pembatal-pembatal puasa, dari hal-hal perkara-perkara yang membatalkan puasa. Di antaranya adalah makan, minum, dan berhubungan secara sengaja. Seorang yang makan, saat dia berpuasa dengan sengaja, maka batal puasanya. Meskipun makanannya hanya sedikit. Demikian pula orang yang minum dengan sengaja. Adapun orang yang lupa, lupa kalau dirinya sedang berpuasa, kemudian dia makan atau minum, maka puasanya sah. Baik dia makan atau minumnya banyak atau sedikit, kalau dia lupa, maka tidak batal. Rasulullah SAW bersabda, "Man nasya fa'akala aw syariba wa huwa sa'imun falyutimma sawmahu fa innama ad'amahu Allah wa saqah." Barang siapa yang lupa, kemudian dia makan dan minum dalam keadaan puasa, ini dia makan dan minum di saat puasa dalam keadaan lupa, falyutimma shaumah, hendaklah dia menyempurnakan puasanya. Fa innama ad'amahu Allah wa saqah, yang memberi rezeki dia makan dan minum adalah Allah. Allah Maha Pemurah, Allah Maha Pengampun, Allah Maha Pemaaf. Apa yang dilakukan oleh umat ini dalam keadaan tidak sengaja, Allah tidak menimpakan dosa. Sebagaimana disebutkan pada akhir-akhir surat Al-Baqarah, di mana doa kaum mukminin dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa kaum mukminin, "Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana." Wahai Rabb kami, wahai Allah, "La tu'akhidna." Janganlah Engkau mengadab kami. Jangan Engkau menghukum kami, in nasina au akhtana, jika kami lupa atau kami tidak sengaja. doa kaum mukminin dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula di antara pembatal puasa adalah al-jima, ya, hubungan suami istri. Bahkan orang yang melakukan hubungan suami istri tidak hanya batal. Sekian konsekuensi bagi orang yang melakukan hubungan suami istri di saat puasa Ramadan akan ditanggung oleh orang yang seperti itu. Yang pertama, puasanya batal. Yang kedua, dia harus membayar puasanya. Dia berdosa, dia harus bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia membayar kafarat. Membayar kafarat. Kemudian di antara pembatal puasa adalah keluarnya darah haid dan nifas. Seorang ketika dia puasa, kemudian keluar darah haid atau nifasnya, maka puasanya batal. Di sini ada sedikit peringatan bahwa mungkin sebagian wanita di awal-awal haidnya dia malu untuk mengungkapkan dirinya dia telah haid, sehingga ketika datang Ramadan dia tetap puasa, malu kepada keluarganya, maka tidak sah puasanya dan dia harus mengqadha puasanya. Jadi bisa jadi ada seorang wanita yang awal-awal keluar darah haidnya pas Ramadan, kemudian dia malu kepada keluarganya, yang seharusnya dia tidak puasa, tetapi dia tetap puasa. Ini puasanya tidak sah. Dan dia harus mengqadha, membayar puasanya. Demikian pula wanita yang keluar darinya darah nifas. Darah yang keluar yang terkait dengan seorang melahirkan kandungannya. Orang yang keluar darinya darah haid atau nifas tidak boleh puasa dan dia membayar puasanya. Adapun sholat lima waktu tidak diqadha, tidak dibayar oleh wanita haid dan nifas. Seorang wanita tabi'iyah bernama Mu'adah al-Adawiyah pernah bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, kenapa para wanita yang haid disuruh untuk mengqadha puasa dan tidak mengqadha salat? Aisyah berkata, "Aharuriyah anti? Apakah kamu ini seorang berpemahaman haruriyah? Apakah kamu ini seorang wanita berpemahaman khawarij?" Ini di mana orang khawarij itu, di antara keyakinan mereka, orang-orang haruriyah, ya, kelompok dari kelompok khawarij, wanita haid tidak puasa, tidak sholat, namun nanti kalau sudah selesai haidnya wajib mengqadha sholatnya. Kalau mengqadha puasanya benar, tapi mengqadha sholatnya tidak benar. Maka Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, "Kana yusibuna dhalika ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Dahulu haid itu menimpa kami para wanita di zaman Rasul alaihi salatu wasallam. "Fa nu'maru biqada'i as-saum wa la nu'maru biqada'i as-salah." Kami diperintahkan untuk mengqadha puasa dan tidak disuruh untuk mengqadha salat. Jadi agama itu landasannya adalah bimbingan Rasulullah alaihi salatu wasallam, bimbingan Allah dan Rasulnya. Kalau seorang ingin mengkiaskan, ingin menyamakan, mungkin dia akan mengatakan, apa bedanya salat dengan puasa, sama-sama rukun Islam, Salat rukun Islam, puasa Ramadan rukun Islam. Kalau puasa diqadha, kenapa salat tidak diqadha? Namun tadi bahwa agama ini adalah apa yang datangnya dari Allah dan Rasulnya. Meskipun keduanya sama-sama rukun Islam, namun syariat membedakan. Nah, kita sebagai umat Nabi alaihi salatu wassalam mengikut dan tunduk pada aturan Rasul alaihi salatu wassalam. Kemudian di antara pembatal puasa seorang yang muntah secara sengaja. Bagaimana misalnya seorang dia memasukkan jarinya ke tenggorokan agar kemudian dia muntah. Ini batal. Adapun orang yang misalnya mencium bau yang tidak enak, melihat satu yang jijik kemudian dia tidak bisa menahan muntahnya, kemudian dia muntah, enggak apa-apa. Di orang yang sengaja muntah, misalnya tadi memasukkan jarinya ke tenggorokannya supaya dia muntah, ini batal. Nah, seperti ini batal. Rasulullah SAW bersabda, "Man dara'ahu al-qai wa huwa sha'imun fa laysa 'alaihi qada' wa in istaqa'a falyaqdi." Barang siapa yang terdorong oleh muntah, artinya dia enggak bisa menahan dirinya untuk muntah karena mungkin mencium bau yang tidak sedap atau melihat sesuatu yang jijik. "Wa huwa sha'imun," dalam keadaan dia puasa, "fa laysa 'alaihi qada'," maka dia tidak wajib untuk mengqada puasanya. Dia puasanya sah. Wa in istaqa'a falyaqdi, dan barang siapa yang menyengaja muntah. Contohnya tadi, sengaja seorang muntah dengan masukkan jarinya ke tenggorokannya, falyaqdi, hendaklah dia membayar puasanya. Masyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ibadah puasa adalah ibadah yang besar, termasuk dari syiar dan syariat Allah SWT yang besar, yang tidak boleh seorang mempermainkannya. Seorang harus menghormatinya dan memuliakannya. Jangan sampai seorang membatalkan puasanya tanpa ada alasannya dibenarkan oleh syariat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tubtilu a'malakum." Wala tubtilu a'malakum. Janganlah kalian membatalkan amal-amal kalian. Ini dengan pembatal-pembatal amalan. Namun di sana ada beberapa golongan yang dibolehkan untuk tidak puasa. Beberapa golongan yang boleh untuk tidak puasa. Di antaranya musafir, orang yang melakukan pepergian. Safar menjadi sebab seorang boleh untuk tidak puasa. Demikian pula orang yang sakit, yang kalau dia puasa sakitnya semakin parah atau kesembuhannya akan semakin lambat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 184. "Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra." Barang siapa dari kalian dalam keadaan sakit atau safar, bepergian, lalu dia berbuka, fa'iddatun min ayyamin ukhra, maka dia harus membayar pada hari-hari lainnya. Ini membayar di setelah bulan Ramadan. Karena seorang dia punya utang pada bulan Ramadan, dia bayarnya di luar Ramadan. Karena di bulan Ramadan dia tersibukkan dengan amalan yang ada pada bulan tersebut. Pada hari di bulan Ramadan, dia tersibukkan dengan amal puasa di hari itu. Sehingga kalau seorang punya utang, dia membayarnya di luar bulan Ramadan. Apakah membayarnya ini harus berturut-turut? Atau boleh secara berselang-seling? Ya, tidak berturut-turut. Sebutkan dalam riwayat Ibn Abi Syaibah dan Ad-Darqutni dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Abu Hurairah mengatakan yuwatiruhu insya'a. Yuwatiruhu insya'a. Dia melakukannya secara berturut-turut kalau dia mau. Demikian pula disebutkan dari Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, la ba'sa bihi ayu farriqa. La ba'sa bihi ayu farriqa. Tidak mengapa ya seorang untuk membayar puasa tadi tidak secara berturut-turut, secara terpisah. Abu Hurairah tadi mengatakan kalau dia mau ya berturut-turut, artinya mau berturut-turut silahkan, tidak juga enggak mengapa. Sehingga tidak ada kewajiban harus berturut-turut dalam membayar puasa. Apakah membayar puasa Ramadan itu harus segera? Saya datang Syawal tanggal 2 langsung membayar. Tidak harus. Kalau pas hari idnya tidak boleh seorang membayar puasa, tidak sah. Dan di sana ada hari yang seorang tidak boleh puasa, yang kalau seorang puasa padanya tidak sah. Di antaranya adalah puasa ketika Idul Fitri dan Idul Adha. Tidak harus seorang bersegera membayar. Namun seandainya dia segera membayar, ya bagus. Karena seorang telah melepaskan kewajibannya, telah membayar hutangnya, dan dengan bersegera berarti seorang telah masuk pada keumuman ayat fastabiqul khairat. Masuk pada keumuman ayat wasari'u ila mafirati min rabbikum. Bersegeralah kalian kepada ampunan Rabb kalian. Ini yang bagus, namun tidak harus. Dalilnya tersebut dalam hadis Al-Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah mengatakan kana yakunu alayya shaum min Ramadan fama astati'u an aqdiyahu illa fi Sya'ban. Dahulu saya punya utang puasa Ramadan, kata Aisyah. Dulu saya punya utang puasa Ramadan, lalu saya tidak mampu membayar utang puasa Ramadan itu kecuali di bulan Sya'ban. Kecuali di bulan Sya'ban. Berkata Al-Habib Ibn Hajar dalam kitab Fathul Bari, wa fil hadithi dilalah ala jawazi ta'khiri qada'i Ramadan mutlaqan sawa'un kana li'udrin aw li'ghairi udrin. Dalam hadis ini ada dalil tentang bolehnya mengakhirkan membayar utang puasa Ramadan secara mutlak, baik itu ada udur atau tidak ada udur. Namun jangan sampai datang Ramadan berikutnya. Jangan sampai datang Ramadan berikutnya. Kemudian di antara yang tadi disebutkan sebelumnya bahwa safar bepergian termasuk salah satu dari sebab seorang boleh untuk berbuka. Meskipun bepergian di zaman sekarang itu dengan kendaraan yang super nyaman. Tidak seperti di masa dahulu. Karena Allah SWT yang mensyariatkan bolehnya musafir untuk berbuka, dia pula tahu bahwa nanti akan ada alat transportasi yang nyaman, yang enak. Coba dahulu Madinah, Mekah, mungkin kalau seorang mengendarai kuda atau onta mungkin beberapa hari. Dari Madinah ke Mekah, kurang lebih 450 kilo kurang lebih. Sekarang orang misalnya dari Yogyakarta ke Jakarta pakai pesawat, paling cuma 50 menit, kurang lebih ya 500 kilo. Namun Allah subhanahu wa ta'ala yang membolehkan bagi musafir untuk berbuka, tidak kemudian terbatas kepada safar bepergian yang ada di zaman dahulu, bahkan sampai saat ini pun. Sehingga ini adalah rukhsah keringanan yang Allah berikan kepada musafir. Sehingga kalau seorang dia mau puasa silakan, mau berbuka juga boleh di sini. Ketika seorang safar bepergian, demikian pula orang yang sakit boleh untuk berbuka. Sakit yang kalau dia berpuasa akan bertambah sakitnya, atau akan kemungkinan akan semakin lama kesembuhannya. Apa sakit biasa seperti apa, flu biasa misalnya, atau seorang gatal-gatal kakinya yang seandainya dia puasa tidak mempengaruhi dia, maka tidak mengapa. Maka dia tetap puasa. Yani dia tetap puasa. Ini sakit yang kalau seorang dia berpuasa akan bertambah parah atau akan kemungkinan besar lambat sembuhnya. Demikian pula wanita yang hamil, yang mengkhawatirkan atas dirinya, keselamatan dirinya, atau mengkhawatirkan keselamatan janinnya, ini boleh untuk berbuka. Demikian pula wanita yang menyusui anaknya, kalau mengkhawatirkan anaknya, ini anaknya masih kecil, butuh menyusui, kalau dia puasa khawatir termadoroti anaknya, maka dia boleh untuk berbuka. Masyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala maha pemurah dan penyayang. Ketika menentukan ketentuannya, menentukan syariatnya, lalu ada orang-orang yang tertimpa oleh masyakkah, kesulitan di saat melaksanakannya, maka Allah memberikan keringanan. Ini di antara indahnya Islam. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, "Bama ja'ala 'alaikum fid dini min haraj." Tidaklah Allah menjadikan kesulitan dalam agama ini. Rasulullah alaihi salatu wasallam juga bersabda, "Inna dina yusrun." Sungguhnya agama itu mudah. Ini di antara ciri khas dari agama yang dibawa oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam. Di saat seorang mengetahui kemudahan-kemudahan agama ini, kemudahan-kemudahan Allah terhadap hambanya dalam syariatnya, maka dia akan banyak bersyukur kepada Allah dan berbahagia menjadi umat Muhammad alaihi salatu wasalam. Dia akan tahu ciri dari ciri agama yang mulia ini, yaitu at-taisir, memberikan kemudahan. Karena di sana setiap ada perkara yang menyulitkan, datang kemudahan. Sebagian ulama mengatakan atau menyebutkan kaidah al-masyaqqatu tajribu taysir. Kesulitan akan mendatangkan kemudahan. Namun yang dimaksud kesulitan di sini kesulitan yang sulit untuk tertanggungkan. Adapun kalau seorang dia puasa, kemudian dia lapar, orang yang berpuasa, dia haus, kemudian dengan alasan itu dia berbuka. Yang namanya puasa itu ya haus, yang namanya puasa ya seorang lapar, terkadang juga diiringi dengan lemas tubuhnya, itu hal yang wajar. Namun ini masyaqqah, kesulitan yang masih tertanggungkan. Namun orang yang sakit misalnya, orang yang sakit, orang yang hamil, yang mengkhawatirkan keselamatan dirinya atau keselamatan janinnya, ini berbeda dengan orang yang tadi, orang yang puasa kemudian dia lapar, puasa kemudian dia haus, ini hal yang wajar. Masyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Demikian pula di sana ada orang yang boleh untuk tidak puasa. Namun membayar fidyah. Yaitu orang yang sudah tua. Baik laki-laki atau perempuan yang kerepot untuk puasa. Demikian pula orang yang punya penyakit yang menahun yang besar kemungkinan sulit sembuhnya dan penyakitnya ini menghalangi dia dari puasa. Maka orang seperti ini tidak mengapa jika dia tidak puasa. Namun membayar setiap hari yang dia tidak puasa, bayar fidyah, itu memberi makan satu orang miskin. Itu makanan jadi atau masih bahan makanan. Orang yang sudah tua, baik laki-laki atau perempuan. Demikian pula orang yang punya penyakit menahun yang besar kemungkinan sudah sembuhnya dan menghalangi dia dari puasa, maka mereka tidak mengapa jika tidak puasa, namun bayar fidyah. Allah SWT mengatakan, وَعَلَى الَّذِينَ يُتِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينَ. Dan orang-orang yang mereka yutiqunahu, sulit untuk atau tidak bisa puasa, fidyatun ta'amu miskin. Memberi fidyah, memberi makan orang miskin. Fidyah, itu memberi makan orang miskin. Berkat Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, wa syekh al-kabir alladhi la yastati'u siyam fa yuftiru wa yud'im an kulli yawmin miskinan nisfu sa'in min hintah. Berkat Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, itu orang yang sudah tua yang tidak mampu untuk puasa, dia boleh berbuka dan memberi makan setiap hari satu orang miskin. Setiap hari yang dia tidak puasa, dia menggantinya dengan memberi makan satu orang miskin nisfu sa'in, setengah sa' dari hintah, ya dari gandum. Nisfu sa', setengah sa'. Satu sa' kurang lebih 2,5 kilo sampai 3 kilo. Ya, satu sa' setengah sok kurang lebih satu kilo setengah atau satu kilo seperempat. Atau makanan matang sudah berupa nasi misalnya, ada lauknya, ada sayurnya, cukup. Disebutkan dalam Atsar Ad-Dharqutni an Anas bin Malik radhiyallahu anhu annahu du'afa 'an as-sawm 'aman fa sana'a jafnata saridin wa da'a 30 miskinan fa asba'ahum. Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa beliau tidak mampu untuk puasa 'aman satu tahun di akhir-akhir hayat beliau karena beliau termasuk sahabat yang panjang umurnya. Maka beliau membuat jafnata sarid, satu nampan dari sarid. Atau membuat makanan sarid yang terbuat dari gandum dan daging yang lembut. Dan beliau mengundang 30 orang miskin lalu memberi makan mereka. Ini diantara orang yang boleh untuk berbuka atau tidak puasa. Adapun waliyadzubillah sebagian orang tanpa ada udzur dia sehat walafiat, ya. Kemudian dia tidak puasa atau seorang dengan alasan dia sedang kerja di kebun. Kemudian dia tidak puasa. Padahal dia bisa mengatur waktu. Tidak benar ya seperti ini. Seorang muslim dia tentu akan menghormati ketentuan Allah SWT. Kapan dia akan bertemu kembali dengan bulan yang mulia seperti ini. Dan ada fenomena di sebagian masyarakat waliyadzubillah. Sebagian orang diketahui oleh keluarganya ikut sahur, ikut berbuka. Tapi nanti kalau sudah jam 9 pagi, jam 10 pagi dia pergi ke warung makan bersama mereka-mereka yang ahlul maksiat, kemudian pulang orang tidak tahu, keluarga tidak tahu kalau dia makan. Dan ini terjadi. Bahkan sebagian warung, ya, sebagian warung makan itu justru itu ramai di bulan Ramadan. Bagian depannya tertutup, di belakangnya banyak motor, banyak kendaraan. Di dalamnya banyak orang. Ya berkumpul orang-orang yang ahli maksiat itu untuk makan di situ. Tanpa ada darurat keterpaksaan. Padahal puasa melatih seorang untuk bersikap amanah, bersikap jujur. Kalau dia ingin makan, kalau memang dia ingin mengkhianati amanah, tidak usah misalnya jauh-jauh pergi ke warung, masuk ke kamar, ditutup pintunya, dia makan, mungkin keluarganya tidak tahu. Namun ingat bahwa semua gerak-gerik kita dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun manusia tidak tahu, di sana ada malaikat mencatat perbuatan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa inna 'alaikum lahafidhin kiraman katibin." Sesungguhnya pada kalian ada malaikat yang menjaga, yaitu para malaikat yang mulia yang mereka mencatat amal kalian. Dalam seorang malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia malu kepada keluarganya untuk makan terang-terangan, sehingga dia di saat sahur ikut sahur, di saat berbuka ikut berbuka, kemudian dia pergi diam-diam, tentu Allah lebih berhak untuk dia malu kepadanya daripada kepada manusia. Malu kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi sebab keselamatan. Rasul alaihi salatu wasallam pernah bersabda, "Istahyu minallahi haqqal haya." Malulah kalian kepada Allah dengan sebenarnya malu. Seorang yang malu kepada Allah SWT, dia akan menjaga kepala beserta apa yang organ ada padanya. Dia jaga matanya dari melihat yang haram, dia menjaga telinganya dari mendengarkan yang haram, dia menjaga lisannya dari mengucapkan yang haram atau mulutnya dari memakan dan minum yang haram, dan dia menjaga perutnya beserta apa yang ada sekitarnya, menjaga dari dimasukkan kepada perutnya, dalam perutnya makanan haram atau minuman haram. Seorang hendaklah dia malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Istahyu minallahi haqqal haya. Malulah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar malu. Jadi waliyadzubillah adanya fenomena sebagian masyarakat di mana ada sebagian orang yang mereka ikut bersama keluarganya makan sahur, ikut berbuka. Namun ternyata baik keluarganya tahu atau tidak tahu, orang ini punya kebiasaan nanti siang pergi mencari ya warung dan bertemu dengan teman-teman yang sejenisnya. Orang-orang yang ahli maksiat yang sengaja membatalkan puasa tanpa ada sebab. Seperti yang sudah kita sebutkan bahwa seorang mukmin haruslah menghormati batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai seorang membatalkan puasanya tanpa alasan yang dibenarkan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala tubtilu a'malakum. Dan janganlah kalian membatalkan amal-amal kalian. Ini yang bisa saya sampaikan. InsyaAllah kita lanjutkan pada kesempatan yang datang. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Subhanakallah bihamdik. Asyadu an la ilaha ila anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.